pengajian kitab Syamsiah. Halaman surah 20 pun. Nafi hayawan pada ba'at isim. bukanlah ada iman subuhnya tapi jalan doang kurang pergi adalah beserta kulit tiap-tiap satu daripada dua buah nangkir bagi dua buah tusuknya. Tetapi yang benar pada nangkirnya itu bahwa diperdarahkan antara nangkir dua buah tusuk bagi tiap-tiap satu-satu. Artinya tiap-tiap satu-satu mana sunyi daripada nangkir keduanya. Maka dikatakan tiap satu-satu daripada afrad isim adalah hayawan daiman atau tidak hayawan daiman. Ini Pak Urayan. Apulu lengkeun mangara barang yang telah lalu adalah hukum murakabah yang mulia. Ikut ini hukum kalian murakabah yang mulia. Adapun murakabah mulia, maka hendak ada pada nakirnya oleh barang yang kami kamu sebut akannya barang daripada mufum yang taradut antara nakir dua bahus nanti menyan mendel pekan nanti menyan karena harus sulit kalian murakabah manusia beserta sulit mufum yang taradutnya. Jadi kalau kalian murakabah yang manusia itu sulit mendua kalian yang sulit nakir pun itu sulit. Sedangkan antara dua buah nakir hanjir sulit mendua namun buku doi maka lagi yang dapatkan dia sulit mumpung yang taradut daripada dua buah nakir itu karena sesungguh sebahagian daripada yang harus bahwa adalah mahmul itu subur selama-lama bagi sebahagian afrad mumpung. Ini oleh apakah mahmul subut tapi hana dawam karena boleh jadi subut mahmulnya sebenarnya daiman karena daiman maka ketika murakabahnya tidak adalah oleh apakah subut mahmul bagi mudu tidak dawam bila yang terjadi pada waktu subutnya nanti jalan dawam berarti kaliannya adalah wa masluban daiman anil afradil babiyah. Dan boleh jadi loh mahmulnya disalahkan selama-lama, ternafi selama-lama daripada afrad yang ketinggalan. Maka bolehlah jusian dan daimah. Jadi tiga itu harus bahwa adalah mahmul itu subuh daiman bagi sebagian afrad dan tersalah daiman dari afrad yang lain. Jadi subuh kepada bahan afrad secara dawam ternafi secara dawam daripada afrad yang lain. Ini umpamanya hayawaniya subuh kepada sebahagian afrad isim selama-lama bahan subuh subuh selama-lama umpamanya pada insan bahkamin balumo yang subuh di hayawaniya selama-lama ternafi hayawaniya kepada bate kaye ale yang pun selama-lama. Jadi ba'afrat yang subut, subut ada jalan dawam. Ba'afrat yang nafi, nafi ada jalan dawam. Man wadaya begah subut ba' sebahagian afrat tidak dawam, benda saja salah. Karena ba'afrat yang subut, subut ada jalan dawam. Yuk, untuk membuktikan nilai ke salah yang merakabahnya maka tulislah juziah lada imah. Karena sesungguh hukumnya juziah la daimah, sesungguh ba'an afrad mudhum ada ia dengan sekira-kira subuh baginya oleh mahmul pada satu kali dan ternafi mahmul daripadanya pada kali yang lain. Kalau dikatakan subuh tapi hanya dawam kenyamanan subuh mahmul bagi mudhum berarti ia subuh tapi subuhnya hanya dawam berarti ia pernah nafi. Apabila memang subuhnya hanya pernah nafi maka tidak saja kaliannya salah. Kecuali sebahagian insan katik lah daiman nyenyong hana-hana dawam tapi wadadakun sebahagian jisim hayawan lah daiman sedangkan subut jisim pada sebahagian subut hayawania kepada sebahagian afrad jisim subutnya nak jalan dawam maka jelas kaliannya tulis walafaka minafadil momo fitil kalmadah kadalika. dengan segera-gera subuh baginya makmul pada satu kali dan termati makmul daripadanya pada kali yang lain. Walafarda min amrali wudu fi tilkal maddah wali afrali wudu. Wali afrali walafarda apa bertanya? Walafarda ba contohnya madah contoh ba ba contoh ba madah contoh yang bayat tu nian nian hana yang ternapi tiga gua mahmud ana di mubarak daripada segala peran umum pada demikian madah yang lainnya yang ternapi pada kali yang lain yaitu hayawan subur pada isi nian hana sapo afrad isim yang lebih subur hayawan kemudian ternapi hayawannya pada kali yang lainnya. Sedangkan mufum ba'dul hayawan ba'dul isim hayawan la daiman bahwa subur hayawaniyah kepada sebahagian isim pada tabuate dan ternapi tabuate yang lain. Sedangkan yang terjadi lainnya mana? Maka adalah kaliannya boleh. Yang kata boh untuk sulit kaliyah murakabah dan tulis pula titik satu daripada dua koh nakir juzuknya. Artinya kuliata ini dan tulis pula titik satu daripada dua koh nakir bagi dua koh juzuknya yang nakirnya kuliah berdua. Karena nakir menjabat juzia menjabat kuliah. Salibah kuliah. Nakir jisu menjabah jisiyah beru daiman. Boleh menyujudiyah la daiman tersusul daripada mutlakah amah menjabah dengan mutlakah amah salibah. Mutlakah ammah mujabah dengan mutlakah ammah salibah. Jadi mutlakah ammah mujabah pernah subut, pernah subut makmul bagi maudhu. Nah jadi hanya pernah subut yaitu nafi gawe. Pernah subut lawati nafi gawe. Berarti nafi gawe kuliah daima salibah daimah yang mulia. Nah. Dan sulit pula dikir satu daripada dua poh nakir dua poh nusuknya. Artinya kuliah daini kujuduk kuliah menjudukkan adapun kuliah menjabat maka karena dawam salam mahmul daripada sebagian afrad. Adapun kuliah salibah maka karena dawam ijab mahmul bagi ba'd afrad. Mujabah kuliah jadi salibah kuliah. Daripada menyenakit daripada waktu menjabat di siang no? Salibah kuliah. Sedangkan la daiman hana dawam mana di na pernah nabi nakit di hana pernah nabi tubuh tabir menjabat kuliah tubuh tabir menjabat kuliah. Jadi mujabah juzia berlawanan dengan salibah kuliah yang la ada imannya maknanya hana dawam berarti pernah nabi. Pernah nabi di mukawalah dengan hana pernah nabi yaitu tubuh sabi. Tubuh sabi mujabah kuliah. Jadi bukan nabi itu kuliah kedua. Jadi ada adalah mujabah kuliah mukabalah dengan la dan iman. Adakala salibah kuliah mukabalah dengan bangun jisim hewan. Jadi manduannya adalah adapun kuliah menjabah subuh habis pakai talak, maka karena dawam salat mahmul daripada bangat afrad. Tapi afrad yang peninggalan afrad lain dawam salat benar. Jadi pada sebahagian afrad dawam salat mahmul daripada mutum. Itu bak batin. Ini hanya pernah subuh hewan dia menyebab kami hanya pernah ternafi. Ibu jendro, Pak Paulina lagi bertanya, bangun jisim hayawan lada iman. Sebahagian jisim hayawan, tapi anak dawam. Maka sesungguh hayawan subuh dia bagi bahan afra jisim daiman selama-lama, atau ternafi hayawan daripada afratnya yang ketinggalan selama-lama lagi. Jadi hayawannya subuh bak afra jisim secara dawam, ternafi bak sebahagian afra yang lain secara dawam. Sehingga purgah sebahagian jisim hayawan yang dawam telah. Sebab dawam dua, bak tempat yang subuh, subuh ada jalan dawam. Bak tempat yang nafi, nafi ada jalan dawam. Maka bermula demikian juziah itu boleh, beserta boleh kendekannya tiap-tiap jisim hayawan dari mana kita telah. La ja'a min al-jisim bi hayawan daiman halaki. Sebab punya nakir, punya rafak syik. Nakir syik adalah rafak syik. Jadi menyerah pegah sebahagian hayawan, sebahagian isim hayawan kurang becek di juga ini. Sebahagian isim hayawan tapi hanya dawam. Kumana ni nyanyian ton hayawan. Nyanyian yang salah, nyanyian zahir salah. Salah kali yang murakabahnya zahir. Karena hayawania subuh pada sebahagian afrad jisim ada jalan dawam, dan ternafi dari sebahagian afrad yang lain ada jalan dawam. Maka oleh dakun sebahagian jisim hayawan tidak dawam, yang hanya ada dua perkara. Hanya afrad yang baginya. Karena yang subuh, subuh ada jalan dawam, afrad yang nafi, nafi ada jalan dawam. Ini kalilas untuk sulit kalian merakabah. Ini yang jadi masalah. Sulit tiap-tiap satu daripada dua buah nakid bagi dua buah nusuknya. Artinya nanti ini kuliah tani, kuliah mandua. Dah kuliah mandua, kenyataannya waktu jisim hayawan nanti ini. Masya'ah. Masya'ah mana jisim? Masya'ah mana jisim di hayawan. Nyanyi nanti, karena nanti ini harus kuliah, salibah kuliah. Hana ini sesuatu daripada jisim dengan hayawan. Pegah hana jisim yang hayawan adalah karena keadaan ini jisim yang hayawan. Ini salibah kuliah. sebagai nakid bagi mujabah jizyah. Kemudian yang kuliah mujabah ini nakid daripada la daiman. La daiman pada dapatkah subuh mahmul bagi mu'umunya hana dawam, berarti na pernah nabi. Lawan ji subuh tadi mujabah kuliah. Jadi nakid daripada la daiman sebahagian hayawan, sebahagian isim hayawan, tapi hana dawam. Sebahagian isimnya hayawan hana dawam. Kumana hana dawam? Kadang-kadang kon jadi tak hukum kepada juziyah, kepada sebahagian afrad dengan nafi makmul pada sebahagian afrad. Adakah mana hana dawam banyak nak pernah nafi? Nak pernah nafi makmul daripada sebahagian afrad. Jadi salibah juziyah, salibah juziyah menafikan makmul pada sebagian afrad. Nafinya pun tiba. Adapun kuliah salibah, maka karena dawam ijab makmul bagi makmul afrad. Ijabnya dawam, kuno adalah hanya dawam, halah. Yang kuliah salibah. Tentunya sebahagian isim hayawan hanya dawam, maka semua hayawan sebut penyimpangan terhadap isim dawam atau kenabi daripada sebahagian nafra. Yang inilah sebut beno nabi kering dawam si. Kalau demikian jizyah itu sulit. Misalnya sulit tentunya puluh jisim hayawan dari man, pikir jisim hayawan dari man. Ini numpul bawa lah itu jisim. Ada dari man. Kepada mata-mata lain dan mengintip. Jadi berarti nakir lada iman menjawab kuliah, sedangkan menjawab kuliah adalah. Jadi sulit kelihatannya kudu jismen hayawan lada iman, dan sulit jika saya minat di sini di hayawan lada iman. Jadi sedangkannya adalah nakir daripada itu. Jadi kaliyah jusiyah kuno sulit dan nakir kuno kudu sulit sih. Maka nakir justru hendak nakir begini. Balir aku tetapi yang benar pada nakirnya juziah bahwa dipertaradukan antara dua buah nakir bagi dua buah juzuk bagi titip satu-satu. Titip satu-satu mana ni? Tak pertaraduk antara nakir dua buah itu bagi titik satu nakirnya menakiri ada kalau nakirnya ada kalau nakiri kalau nakir untuk jisim hayawan dari mana enggak saya amanah jisim dia hayawan dari mana jadi tidak boleh teradut ada kala titik jisim hayawan selama-lama ada kala hanya jenis sesuatu daripada jisim dengan hayawan selama-lama. Jadi adakala sebut hayawan kepada jisim selama-lama, adakala nafi selama-lama. Jadi kendiri nakirnya, kendiri nakir itu dia penakir bagi bagian murakabah. Tetapi takut taradut boleh jadinya boleh jadi di. Di anna izakuna, karena katanya pada katanya kun. Sebahagian jimba lada iman adalah maknanya itu sesungguh sebahagian jim dengan sekira-kira sebut baginya oleh ba pada satu wadah dan hanya sebut baginya oleh ba pada wadah yang lain. Maka bermula nakirnya sesungguhnya itu kodaginya bunuh boleh dekat bangku jimba lada iman banyak sebut bagi jimba sebahagian wadah dan nafi bawa wadah yang lain. Nafi ini kolehnya kan sebut bang menyajar nafi bang menyajar wadah dalamnya pun dan apabila tidak adalah sebagian afraji dengan sekira-kira adalah bah ada ia itu bah pada satu wadah dan tidak ada ia itu bah pada wadah yang lain ini saya adalah ikut satu satu daripada afrajim adakah ba daimah atau tidak ba daimah dan berulah dianya itu tarbit antara dua buah nakir dua buah itu bagi setiap satu-satu sebahagian jim ba tapi hanya jawab jadi sebut jim kepada sebut ba kepada sebahagian afrad jim sebut yang hanya jawab jim kemakna sesungguh sebahagian jim dengan sekira-kira sebutlah baginya oleh ba atau wade dan hanya sebut baginya oleh ba wade yang lain. Maka bermula nakirnya anahu laisa kadzalik kelebihnya ini benar ba menyanjan sebut pak jim menyanjan mana kelebihnya kalau menyanjan sebut menyanjan mana pak jim sebut tabi atau nabi sabi kalau mana nakir ini berarti yang dia nakir sebut menyanjan nabi menyanjan nakir ini sebut sabi atau nabi sabi jadi baik sebut menyanjan nabi menyanjan. Ini sebut-sebut tapi, ini nabi-nabi tapi. Dan apabila tidak adalah sebahagian afraji berarti punya kau lagi nyan, mana kan kau lagi nyan juga nakir ikan lagi nyan, sebut menjanjannya kau menyebabkan kibadah mah Dan apabila tidak adalah sebagian abraji itu dengan sekira-kira sumbut bah bahawa wadai dan tidak ada iaitu bah bahawa wadai yang lain, menyokong lagi nya, ini saya adalah tiap-tiap satu-satu daripada abraji. Adakala bah mengandung daiman atau kon bah mengandung daiman. Sebab menyokong menyanjian, yang kon menyanjian sumbut, menyanjian nabi, yang kon, yang nyur mati. Adakala sumbut memendung sabit-sabit ataupun nabi pada memendung sabit-sabit wahwa tadi bermula dianya itulah tadi antara wakoh nakir yusia bagi tiap-tiap satu-satu artinya tiap-tiap satu-satu manasmi daripada nakir keduanya dua-dua satu punya satu mana bagi dua-dua satu dan tidak berlumpung bermula dianya itu wahwa tardidu baina nakidai jus'aini likulli wahidin wahidin kebuah ini kebuah artinya kullu wahid wahid anasuni daripada nakir keduanya maka dikatakan pada demikian maka tiap-tiap izin adakala hayawan memandung daiman atau kon hayawan memandung daiman dan semula itu lewong foh karena tiap-tiap saboh-saboh daripada afran maupun hanya sini adakala bahawa sumbut baginya oleh mahmul daiman atau tidak sumbut daiman dan apabila tidak sumbut baginya maka hanya sini adakala bahawa tersalah daripada tiap-tiap satu daiman atau tersalah daripada ba'at daiman sabidan bimbali daiman atau masyarakat anil bakti dan iman sabidan anil bakti dan iman maka jenis yang kedua menyusuni pada dua kumpul tiap satu, mandi tiap satu-satu mutasreh kepada kuliah, sebut pada sekalian akrat wahid, sabah tau ni kan? Tak perlu wahid, sabah tau akhiran se, sabah farad ni tak wahidin kerana itu wahid-wahid kan afrad mu izin afrad izin jadi izin sama afrad izinnya afrad bagi mu kita kan mu afrad izin afrad izin di bawah izin lah boleh jadi tiap satu daripada satu mu jadi itu wahid-wahid di mu mana tiap satu daripada satu mu di afrad mu. Tiap satu satu daripada afrad mu hana sunyi daripada dua buah nakir bagi keduanya. Jadi yang tiap ke nakir ini adalah tardid. Tardid antara dua buah nakir dua buah itu bagi titik satu daripada mu Jadi yang dimomoh jisim. Jadi jisim adakala memandung subut hayawan bagi daiman ataupun memandung mana subut yang nakir. Jadi nakir daripada juziah kuno ba'dul hayawan ba'dul jisim hayawan la daiman nakir di ir-ir hayawan ir-ir jisim hayawan daiman ir-ir jisim kun hayawan daiman yang nakir. Jadi yang dia ke nakiyat bagi ba'du jisim hayawan la daiman adalah tadi takut taradut antara dua puluh nakiyat ke mu'umah lafran mu'umah. Jadi tiap-tiap satu daripada segala afrad mu'umah hana sunyi daripada nakiyat keduanya. Maka dikatakan pada demikian mada kullu jismen. Yang jisim punya mu'umah ir-ir jisim adakalah hayawan daiman ataupun tidak ya dengan hayawan daiman. Jadinya yang jadi penakir. Jadi kon hayawan daiman kon laisa bi hayawan daiman adakalah yang jadi penakir. Karena menurut dia pula ir-ir jisim hayawan la daiman yang kata bo yang sama kali ya tiap-tiap jisim hayawan la daiman maknanya hayawan adakala hayawan pernah subur jisim bukan hayawan jisim kadang-kadang di hayawan pada sebahagian wate kadang-kadang bak wate yang lain di kan hayawan. Nah kiri yang berlawanan dengannya jisim adakala hayawan tabi-tabi ataupun kon hewan yang lebih nyen sabok kan dia betul dia boleh lah sebenarnya. Tapi menyonaki ya itu mana perlawanan? Karena itim salah manual lagi no. Menyatakan bakdu hayawan jisim la daiman yang salah. Dan kedudukannya kullu hayawan jisim daiman salah sih. Jadi nyo dajok nyo sabo jin sabo yang ini manual salah. Adapun dajok jin sabo itu mandaya salah. Tapi nyo tabuga dalam bentuk tarbi, tabuga dalam bentuk syartiyah mubasila yang kabutuhi sabo salah sabo. Gimana tu? Jisim sebahagian jisim menjanjian hewan menjanjian ke ini ada kata betul ada kata salah. Sama orang kata jisim adakala hayawan memandung selama-lama adakala kon hayawan selama-lama. Jadi dalam sama dia jisim adakala hayawan selama-lama adakala kon hayawan selama-lama. Bunuh jisim berjanjian hayawan berjanjian kon. Jadi menyumbang budo yang berjanjian salah yang daiman. Menyumbang budo yang daiman salahlah yang berjanjian. Jadi ba'du hayawan jisim la daiman lawan ji kullu jismin imma ayakuna hayawan daiman wa imma la hayawan daiman. Adakala subut hayawan ia kepada jisim ada jalan dawam, adakala ternapi hayawan ia ada jalan dawam. Menyebabnya subut kon dawam nafi di kon dawam di mukabalah dengan subut dawam dan nafi dawam. Jadi menyatakan satu hanya anak bola. Tidak kan kulu hayawan kulu jisim hayawan. Yo hana jadi nafi lebih makhluk hayawan jisim. Tapi wadah kata juga dalam bentuknya yang kaya anak bola. Nyamir yang belum banyak makanya juga tadi yang menjadi nakir bagi juziyah la daiman adalah tadi antara dua buah nakir kapuga dalam bentuk syartiyah mumpasila kamu kawalah dengan kalian merakabah non yang kara terjadi anak pun. Jadi pikir jisim adalah hayawan daiman atau bukan hayawan daiman, dan mensyumuli ia adalah lewah hukum. Bahkan mensyumuli ia adalah lewah hukum karena pikir satu-satu daripada aparan Allah hanasmi adakala bahwa syukur baginya oleh mahmul daiman selama-lama atau tidak syukur mahmul baginya selama-lama. Ini kedua kan? Dan apabila hana subut, maka hana sunyi adakala bahwa ternafi daripada titik satu daiman atau ternafi daripada sebagian daiman. Jadi adakala subut mahmul bagi mawdu' daiman atau ternafi mahmul daripada mawdu' daiman. Bakturah ternafi mahmul daripada mawdu' daiman adakala ternafi daripada setiap afrad atau ternafi dari sebagian afrad, atau ternafi dari sebagian afrad daiman lagi subut bagi sebagian daiman. Kayak mana? Jadi yang hukum lebo subut mahmud, subut mahmul bagi memandung afrad mudhu' daiman. Adapun nafi mahmul daripada mudhu' daiman, bakturah nafi adakala nafi dari setiap afrad atau nafi dari sebagian afrad. Tapi nafi daiman ini, karena yang tadi yang benar apa nafi daiman, nafi menyaja hayawan subut kepada sebagian afrad isim, menjanjang subut, menjanjang nafi, menjanjang subut nafi ada jalan daiman kepada sebagian afrad yang namakan lebah hukum. Maka bermula juzuk yang kedua mensyumuli ia ada dua lebah hukum. Kita juzuk yang kedua adalah bunuh dikir isim adakala hayawan daiman atau kon hayawan daiman. Wasyariu mensyumuli yang dilebah hukum karena dikir satu daripada afran mudhu hanasuni adakala bahwa subut baginya oleh mahmul daiman. Dikir satu atau hanasubut daiman, dan apabila hanasubut baginya, maka hanasuni adakala bahwa ternafi daripada dikir satu daiman atau ternafi daripada bahan daiman subut bagi bahan dari daiman. Maka barulah juzuk yang kedua mensyumuli ia ada dua hukum lho baturan nafi. Oh, juzuk yang kedua hana subut, baturan hana subut mensyumuli ia ada dua hukum, yaitu nafi daripada titik afrad daiman dan nafi dari bahan afrad daiman. Maka jika lo ditakibkan mumpasilah manakulu daripada ini lebo hukum, sungguh ada ia kasawi pula bagi nakinya. Dan jadi syartiyah mumpasilah manakulu tatakib dari lebo hukum di anyo. Ini saya sungguh ada ianya syartiyahnya kasawi pula bagi nakinya. Nanti itu boleh diterawih. Kapolina lebih dendanya adakala titir gimba daiman ataupun dasik mina gimba daiman ataupun sebahagian gimba daiman dan sebahagian gimba daiman. Maka dia itu dia tertarik yang kedua pada faham nakir. Jadi kalau ditakdirkan mufasilah banyak dulu daripada ini lebih umum, tak pegang itu syariah mufasilah dari lebih umumnya, enggak lebih itu mufasilah ni. Kita kan ada kala diimba daiman, atau tidak hanya jenis sesuatu daripada imba daiman, atau sebahagian imba daiman dan sebahagian imba daiman. Yang menyalahi yang tak betul, yang tak sawi bagi nakir, yang nakir ada juga. Kullu jim imma hayawan daiman, atau dari sebagai hayawan daiman, ini nakir. Wabah itu bukan Ya, bahwa itu perkara. Juzuk pertama mencumuli ada takwa mukhom, yaitu subut jim, subut ba kepada jim ada jalan dawam. Dan juzuk yang kedua mencumuli ada takwa mukhom. Adapun tak boleh daya pon itu kayu, nyo kali ada dia mengupasilah yang kedua daya pon itu. Daya pon itu sama bagi nabi, yaitu yang dua bau juzuk, tapi juzuk yang kedua ini mencumuli dari takwa mukhom. Maka dia itu tadi yang kedua pada paham nakir paling pulta, maka digadakan sebagaimana barang sesungguh murakabah kuliah itu ibarat daripada majmu' dua kuliah, maka demikian juga murakabah juziah. Jadi punya murakab yang kuliah kuliah, murakabah yang kuliah ibarat daripada kumpulan dua kuliah, berarti murakabah juziah lagi nanti kumpulan daripada dua kuliah juzuk bahwa kaliah yang juzuk di dan bermula rafak majmu, hanya saja dia hanya rafak majmu dan rafak salah satu bahwa juzuk mendang kaji sebabnya belum sampai dua sapong ke rafak hanya jadi sampai dua maka kaji nanti artinya nak salah satu dua bom nanti dua bom juzuk al lagi yang dia hanya itu mukom yang terakhir dan kedua maka sebagaimana barang memada pada nanti kuliah maka hendak memadai ya pada nakid usia. Jadi apabila rafa salah satu dua buah juzuk dia kenakid pada kuliah, maka seharusnya rafa salah satu dua buah juzuk juga dia kenakid pada usia. Wa illa minapal laginya sama terku, berbeda. Berbeda antara kuliah dan usia. Ini kuliah yang murakabah adalah majmu' kumpulan dua buah kuliah. Man mereka rafak apa? Mereka rafak kumpulan. Man punya kaliah yang murakabah di siang ke majmuk di punya majmuk rafak apa? Nanti terdapat di kaliah murakabah. Punya apa lagi? Pak Beda? Wah ini apa lagi? Punya apa lagi? Pak Beda lagi. Kultu, lukul. Bermula mufum kuliah murakabah dianya itu dengan inya dikemufum bagi kuliah yang berbeda dengan hijab dan salaf. Munyo kuliah murakabah mufum kadiah kuliah yang murakabah diri mufum dua buah kuliah yang berbeda dengan hijab dan salaf. Tak betul sapo kadiah kuliah hijabah yang sapo kuliah salibah nya dua buahnya taban mufum dengan kuliah murakabah. Maka apabila diambilkan akan nakir keduanya ini saya adalah salah satu nakir keduanya itu tasawi bagi nakirnya kalian murakabah. Adapun mufum juziah murakabah maka dianya itu kon mufum dua buah juziah yang berbeda hijab dan salaf. Jadi takugot sabuh kaliyah murakabah yang juziah kacok sabuh mufum daripadanya. Kemudian takugot dua buah kaliyah itu sabuh mujabah sabuh talibah. Ini nantaban mufum dua buahnya sabo ini menyebab kuliah sabar diri mufum mujabah kuliah dan salibah kuliah adalah mufum kaliah murakabah menyebab jusia diri dua buah kaliah mujabah jusia dan salibah jusia kan mufum kaliah murakabah yang jusia. Adapun mufum juziah murakabah maka dianya itu bukan mufum dua buah juziah yang ikhtilaf nisbah ijab dan salaf. Bahkan karena sesungguh mauzu' ijab pada murakabah kuliah dengan inya itu dia mauzu' salaf. Jadi pada kaliah mujabah dengan kaliah salibah yang dia mauzu' ba mujabah diri yang dia mauzu' ba salibah. Sedangkan mauzu' juziah mujabah mana wajib bahwa ada yaitu dia mauzu' yang salibah karena harus berbeda keduanya. Nah. Jadi faktor ini taban hukum karena yang ditemukan pada menjabat kuliah jijik yang ditemukan pada salibah kuliah. Tapi menyebabkan antara menjabat juziah dengan salibah juziah Ya, mauduk ini hanya rintai mauduk yang lain. Mauduk pada syarikat hanya rintai mauduk pada pejabat. Ya, mana cuman? Ya. Mauduk juziyah pejabat hanya wajib bahwa ada ia mauduk juziyah syarikat. Karena harus terlayu keduanya. Tetapi mufum dua buah juziyah itu lebih umum daripada mufum murakabah juziyah. Jadi lebih luas mufum dua buah juziyah kabandir mentabah juziyah murakabah. Bagaimana? Karena sesungguhnya pekerjaan kapan-kapan benar dua buah juziyah yang berbeda dengan ijab dan salaf beserta bersatu mufum, ini saya benarlah dua buah juziyah yang ikhtilaf dengan ijab dan salaf secara mutlak. Jadi apabila benar dua buah juziyah yang berbeda dengan ijab dan salaf, yaitu mujabah juziyah dengan salibah juziyah beserta mutlak dihabok, ini saya benarlah dua buah juziyah yang ikhtilaf dengan ijab dan salaf. Benar? Ikhtilaf, kata itu. Kapan-kapan benar dua buah juziyah yang berbeda dengan ijab dan salaf beserta bersatu mauduk. Niscaya benarlah juziyah yang ikhtilaf dengan ijab dan salaf secara mutlak, mana pula bersatu mauduk atau mana? Ini tak juga boleh mujabah juziyah yang bersatu mauduk. Sebahagian jisim hayawan, sebahagian jisim kon hayawan, nyaman dua betul. Ya, benar dua buah juziyah yang ikhtilaf dengan ijab dan salaf beserta bersatu mauduk jisim. Sebahagian jisim hayawan, betul ya mak. Sebahagian jisim kon hayawan, betul isi. Apabila nyangka betul, ni saya benarlah dua buah juziyah yang berbeda dengan ijab dan salaf secara mutlak. Mana ini bersatu mauduk atau mana berarti betul? Menyo bersatu mauduk betul, berbeda mauduk ada betul tak? Dunia atas dinominasi dengan perkiraan atas. Ketika betul mujabah juziyah dan salibah juziyah yang berbeda mauduk, yo hanya rente betul ketika bersatu mauduk. Jadi mutlakannya ijtihad mauduk atau mana ijtihad? Jadi menyikihat mutu budoi yang mutlakan pasti budoi. Mana mutlakan kabar mutu pilihan Nabi. Jadi menyo bersatu mutu budoi yang mutlakan pasti budoi. Tapi menyo yang mutlakan budoi yang bersatu mutu akan budoi. Maka adalah salah satu dua buah nakid daripada keduanya itu lebih khusus daripada nakid mufum juziyah. Jadi yang lebih umum mana? Mufum dua buah juziyah. Sebab mana? Munya pada juziyah murakabah, mauduk pasti bersatu. Munya qadiyah murakabah yang juziyah, qadiyah murakabah juziyah, mauduknya bersatu. Tapi mujabah juziyah dengan salibah juziyah, mauduknya hanya tidak bersatu. Yang mutlakan. Mutlakan adalah yang mujabah juziyah dengan salibah juziyah. Ini kan mauduk hanya bersatu. Makanya munyo betul yang mujabah juziyah, ji pasti betul. Tapi munyo ji betul nyo hanya betul. Karena kadang-kadang berbeda mauduk. Makanya betul. Bina mauduk apa? Maka hanya betul. Maka adalah salah satu nakir keduanya itu lebih khusus daripada nakir mukum juziyah. Karena nakir am lebih khusus daripada nakir akas, maka tidak ada yaitu dasami bagi nakirnya. Jadi nakir mujabah, nakir murakabah juziyah tidak dasawi dengan nakir mujabah juziyah dan salibah juziyah. Kah? Mana itu? Nampak. Dino pakon han nakir nakiat juzuk wujud nakiat bagi diri berdasawi bersandung antara nakiat juziah murakabah dengan nakiat mujabah juziah dengan kalimat juziah. Menyo pada kuliah, bono yang menjadi pertanyaan, mufum kuliah benar, menyo kuliah murakabah yang kuliah, nakir juzuk jadi penakir bagi majmua. Pakan bah murakabah juziah, nakir juzuk hanya penakir bagi majmua. Bukan beda, karena ini. Mufum dua bah, mufum kuliah murakabah adalah diri mufum kuliah yang berbeda dengan tiga masalah. Kalau kita kata yang murakabah yang kuliah, ada baru. Sedangkan mongkong juziah mujabah hanya wajib bahwa ada ria itu maudhu juziyah salibah, maudhu juziyah mujabah. Juziyah mujabah atau juziyah murakabah? Guna maudhu ijab pada murakabah kuliah, dirinya jadi maudhu salah, maudhu ijab. Ini ada mungkin maudhu ijab sih, punya teman. Maudhu ijab pada juziyah kepada ibarat maudhu juziyah mujabah. Karena wajib bahwa ada yaitu maudhu juziyah salibah. Mana sih maudhu ijab pada juziyah murakabah? Maudhu ijab karena wajib bahwa ada yaitu maudhu juziyah salibah. Karena ini berbeda keduanya. Dibanti juga ada yang murakabah yang maudhu ini mana boh? Sebagian isim hewan. Ini apa boh? Ini apa boh? Boh. Bagian isim katik, bagian insan katibun. Sebagian insan katik. Sebagian insan katik. Anda ada apa? Ada apa? Kalian apa tu? Sebagian insan, bukan sebagian insan katik. Lisa bagian insan katik. Ini insan yang nabak menjabat dan insan bang masalibah boleh jadi beda. Sebagian insan katik. Sebagian insan atau katik. Satu motor kan? Mana bersatu motor? Bukan bakarat ni. Ini sebagian insan katib dengan insan haji. Ada nabi katib bawa DNA kan? Ada apa? Sebagian insan katib. Tapi mana ada apa? Tidak apa? Ada insan tu kan? Itu insan lain. Nyebab menjabah kuliah tu. Dasar ini. Kepada seluruh afrad katanya, tak bersubuh kepada seluruh afrad, kemudian tak menafi dari sekalian afrad ini. Menyebut tak bersubuh pada sebagian afrad, pada sebagian mate, tak menafi pada sebagian afrad, pada sebagian mate. Oleh jadi afrad tak boleh ikan. Jadi berdua juga, rasa dia lain juga. Yang mana mengatakan, mate tak menafi nya, tak menafi dia adalah lain juga. Kedua, tetapi mufhum dua juziyah itu lebih umum daripada mufhum murakabah juziyah. Hanya menolakmu, menyokaliah juziyah murakabah. Oleh kerana sebahagian jisim, hayawan, mana dawam hayawan tak jisimnya. Sebahagian hayawan jisim, sebahagian hayawan jisim, Tapi hanya gawang, kudah hanya gawang. Hanya gawang hayawan bagi kitnya. Bagi kitnya yang tak pegang memiliki hayawan. Hayawan ini hanya disin. Hanya gawang. Tapi menyatakan pegawai. Sebagian hayawan disin. Kemudian itu tidaklah sebagian hayawan itu disin. Ini boleh jadi ada mana, boleh jadi ada lain. Coba boleh tak bisa, karena di dunia kita tadi menyodak gabung menjadi kalian jisian murakabah. Sebahagian hayawan jisim, sebahagian jisim hayawan tapi hanya dawah. Yang tak pernah didawah adalah apa? Jisim kot. Wadid kapugat, taboh menjabah jisiyah, taboh salibah kuliah. Hanya hubungan antara salibah kuliah dengan menjabah jisiyah. Maka boleh jadi subuh makmul kepada mutu pada sebahagian akrat, dan nabi makmul daripada sebahagian mutu pada akrat yang lain. Maka dia beda. Tabah berjanji, kalau jadi dah menanti. Jadi ketika kamu nabi makmul daripada mutu, boleh jadi pada akrat yang benar dah kubur ke dia menjabah. Tapi boleh jadi yang lain, karena hanya ikatkan antara dua. Tapi ni kata juga dalam tabah menjabah juziyah murakabah, berarti kita boh, mutu kita boh kata. Maka mengisbatkan makmul ba'afratnya dan menafikan daripada afrat korki. Jadi dia ketika ini puji, ini hanya puji. Tidak saja mufum je yang dua boh lebih umum daripada mufumnya yang tabuh. Walaupun dalam tabuhnya ada dua, pada murakabiyah, juziyah murakabah, nainan mujabah juziyah, nainan mujabah salibah juziyah. Tetapi salibah juziyahnya menafikan makmul daripada operator. Sedangkan menyatakan dua, taboh dia ke menjabah juziyah, taboh dia ke salibah juziyah, hanya sekatan kelima jemur terpisah, maka boleh jadi yang dipenafi oleh salibah kan daripada operator. Dia penafi daripada operator lain. Yang ketiga, mufum dua boh juzuk ketika terpisah lebih umum daripada mufum ketika ikat. Berarti kalian murakabah juziyah ahas daripada dua mufum dua boh juzuk ini. Maka nakir a'am hanifin tasawi dengan nakir a'am. Jadi nakir a'am akhas, nakir akhas a'am. Nah, baru terwujud. Karena kapan-kapan dengar juziah yang berbeda dengan tiga salah beserta persatu mutu, bisa benarlah bahwa juziah yang berbeda dengan tiga salah berkelakan dengan anak-anak. Maka adalah salah satu bahwa nakirnya itu lebih khusus. Karena berwajib lebih umum, maka nakit ini lebih khusus. Daripada nakit mukum juziyah murakabah, yang ini lebih khusus, maka nakit lebih umum. Karena nakit alam lebih khusus daripada nakit akas, maka tidak ada itu tasawi bagi nakitnya. Mungkin tasawi. Nakit alam dan nakit akas, maka tidak ada tasawi. Jadi tidak saja nakit alam lebih khusus daripada nakit akas. Walihada dan karena ini, haruslah ijtima murakabah juziyah beserta salah satu kuliah, dua buah kuliah atau kuliah. Karena sesungguh salah satu dua buah kuliah manakala ada ia lebih khusus daripada nakir murakabah manusia dan akas harus bahwa sulit ia dengan kejadaan yang aman. Walihada karena ini, karena nakir dihuno, nakir aham lebih akhas daripada nakir akhas, maka anda tasawi nakir akhas dengan nakir aham. Maka haruslah mutafat murakabah juziyah beserta salah satu dua buah kuliah dari kulit. Ijtimak murakabah juziyah, kalian juziyah murakabah beserta salah satu dua buah kuliah. Kuliah kan? Kuliah yang mana pada nakir di kuno? Pada nakir salah satu. Sebab nakir salah satu dua buah itu punya kuliah. Kuno kalian murakabah juziyah tersusun daripada dua buah juziyah. Nakir juziyahnya punya kuliah. Jadi nakir murakabah juziyah jir mutafat dengan kuliah yang kuliahnya nakir ditubi. Jir mutafat dengan buah. Maka menang, karena salah satu dua buah kuliah manakala ada ia itu lebih khusus daripada nakit murakabah juziyah, karena kuliahnya menona kita am, nyala kita am berarti asal. Manakala jinnya lebih usut daripada nakit murakabah manusia dan akhlas harus bahwa kulit ia dengan keadaan sulit aam, maka kadang-kadang benarlah nakit murakabah manusia dan tidak benar salah satu wabah pria. Jadi nakit murakabah manusia punya nakit akhlas, nakit akhlas kena aam. Diperdapatkan aam padahal tidak diperdapatkan akhlas kanjir. Nah aam nakat, nah hayawan kena insan kanjir. Hayawan lebih umum daripada insan. Nah hayawan tanpa insan kanjir. Jadi kuno kabiah murakabah akhlas, nakiri aam, nakir kabiah murakabah aam, nakir yuduk akhas. Maka kamu sempat ini benar nakir kabiah murakabah itu benar aam, padahal tidak benar nakir kuliah, padahal tidak benar kuliah itu nakir akhas. Jadi karena nakir akhas di umum, maka jir wujud umum tanpa akhas. Wahina izin dan pada ketiga itu mutafat lebih banyak dari itu sendiri sebagaimana pada contoh yang dari juga dia. Karena sesungguhnya sebahagian jisim hayawan hanya dawak kulit, maka benarlah nakitnya beserta kulit salah satu kuliah yang akhlas daripada nakitnya. Jadi dua poh kuliah yang dua pohnya nakit bagi duduk jiban dua kulit. Ajina fitir hayawan, fitir jisim, memandung hayawan. Salah. Tidak ini sesuatu daripada jisim dengan hayawan. Alami subuh hayawan kepada sebahagian afrad jisim janjian Nabi alami. Jadi nakir juziyat mendapat mana nakir ini. Tadi kami yang pembahasan kedua.